بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjut dari kajian kita kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Wa qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini syahidnya, yaitu yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mereka mengerjakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itulah orang-orang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ya kepada para nabi sebelum engkau, ya, dan mereka beriman dengan akhirat, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waqala ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala berfirman, kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, namun kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yawmil akhir wal malaikati wal kutubi wal nubi wal kutubi wal kitabi wal nabiyyin, dan beriman kepada para malaikat, kitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, ya, dan juga dia atal mal dia memberikan harta dzawil qurba ala hubbihi, yang dia cintai, kepada kerabatnya, untuk dia sedekahkan kepada anak yatim, masakin, wabna sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan tidak memiliki bekal untuk pulang, atau kehabisan bekal, atau kehilangan bekal. Wasairin, dan orang yang meminta-minta, tapi meminta-mintanya itu betul-betul membutuhkan, bukan meminta-minta buat pribadi, keperluan pribadi yang di luar kebutuhan pokok. Wafir riqab, ya, dan untuk memerdekakan budak. Wa qama as-salata wa ata az-zakata, dan yang mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, wal mufuna bi ahdihim, dan yang menunaikan janji mereka, idza ahadu, jika mereka berjanji, orang-orang yang menepati janji mereka jika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang benar. Ulaika humul muttaqun, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sampai sini, ya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis-hadisnya, ya. Faddal, dibaca di sini, ya, dijelaskan di sini oleh Ibnu Taimiyah. Nah, harga faddal, ya. Harga tadi pagi baru terjemah aja, baru nerjemah, belum baca. Fadal. وهذا كثير في كلام المشايخ فقول الشيخ أبي An-nuktatu. An-nuktatu min nukati al-qawmi. Fala akbaruha illa bisyahidi. Bisyahidai. Al-kitabi wa sunnati. Faqala Al-Qasimi al-Junaidi. Rahimahullahu. Ilmuna hada muqayyadun bil-kitabi wa sunnati. Faman lam yakra' al-Qur'ana wa yaktub al-haditha. Wa yaktub ma'tub kepada yakra'. Wa yaktub al-haditha la yasuhu lahu ayyatakallama fi ilmina wa la yuktadal bihi. Wa qala Abu Utsmana An-Naisaburi rahimahullahu man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan. Itu ammara bukan amaro ya. Ammar terus wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati. Karena Allah Ta'ala yaqulu fi kalamihi al-qadimi wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, barakallahu fiik. Hadza alladzi dzakartuhu. Inilah yang saya sebutkan sebelumnya, kata Ibnu Taimiyah. Min anna awliya Allah yajibu alaihim al-ittisamu bil kitab was sunnah. Bahwasanya para wali Allah mereka wajib berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa la laysa fihi ma'sumun. Para wali Allah itu tidak ada yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum. Yasughu lahu an awli ghairihi ittiba'u ma yaqau fi qalbi. Ya. Yang membolehkan untuk dirinya atau orang-orang lain untuk mengikuti apa kata hatinya, apa yang terlintas di kalbunya, min ghairi i'tibarin bil kitabi was sunnah, tanpa ya, menyelaraskan, menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa huwa mimma tafaqa 'alaihi auliya Allah. Ya. Ini adalah yang disepakati oleh para wali Allah. Di antara yang disepakati oleh para wali Allah, mereka harus menyelaraskan semua tindak tanduknya dengan Al-Quran, tanpa mengikuti apa kata hati yang mereka klaim nanti ujung-ujungnya inilah ilmu laduni. Waman khalafa fi hadza falaysa min awliya illah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyelisihi dalam hal ini berarti dia otomatis bukan wali Allah. Alladzina amara Allahu bittiba'ihim. Ya. Maka dia bukan waliullah yang Allah perintahkan. Ya, ya, yang Allah perintahkan untuk mengikuti mereka. Allah perintahkan makhluk untuk mengikuti ya, para wali ini. Bal imma yakuna kafiran, bahkan bisa jadi kalau dia enggak menyelisih hal ini bisa jadi dia kafir. Wa imma yakuna mufritan fil jahl. Ya. Atau dia orang-orang yang mufrit. Ya, yang mufrit, yang apa namanya mufrit? Hah? Meremehkan yang terjatuh dalam kebodohan. Wa hadza katsirun fi kalamin masyayikh. Ini banyak ya terjadi, ini banyak terjadi di ucapan para syekh-syekh tarekat. Syekh-syekh tarekat demikian. Allahu musta'an. Ya. Kenapa disebut? Karena kalau menyelisih hal ini dia bukan waliullah, bisa jadi dia orang kafir. Kenapa disebut di sini orang kafir? Ya, karena dia beribadah kepada Allah dengan menyelisihi syariat dan malah mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Ya, maka ini kekufuran. Atau bisa jadi dia juga jahil. Ya, dia bisa jahil juga. Yang seperti ini la yuqallad wa la yuttaba, tidak boleh ditaklidi, tidak boleh diikuti. Ini dol. Ini sesat. Ya, orang yang sesat dan tersesat. Ya. Kaqauli Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Ya. Sebagaimana yang diucapkan, yang dinyatakan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya. Siapa ini dia? Abu Sulaiman Ad-Darani huwa Abu Abdurrahman Ibnu Atiyah. Ya. Min kibari zuhad, ahli zuhud yang kibar. Ya. Taibar kalau dia menyatakan, ya, ini terjemahnya ada di Tabaqat Sufiyah. Ya. Inni innahu la yaqau fi qalbi an-nuqtatu. Ya. Perhatikan ucapan dia ini. Ya. Sesungguhnya di dalam hatiku terlintas nuktah, ya, terlintas nuktah, ada isyarat, ada isyarat di hatiku terlintas, ya, min nukatil qaumi, isyarat-isyarat kaumku, isyarat-isyarat kaum, kaum sufi, ya, fala aqbaluha illa bisyahidain, namun saya tidak mau menerimanya kecuali dengan dua saksi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan di sini. Ya, yaitu nukat, nuktah sufiyah, isyarat-isyarat sufiyah yang ada di benak-benak kalbu orang-orang sufi. Ya, namun Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ini tidak menerimanya kecuali dengan persaksian Quran dan Sunnah. Ya, hai barakallahu fikum. Kalau itu memang terdapat dalil dari Quran dan Sunnah, apa yang terlintas di benak pikiran beliau, maka itulah hak. Namun kalau menyisi Quran dan Sunnah, maka itulah batil. Itu maksudnya demikian. Jadi Syekh ini selamat, setan berusaha untuk menyesatkan dia. Berkata Syekh Abu Qasim Al-Junaid rahmatullah alaih. Nah, sekarang berikutnya. Syekh ilmuna ini, ya, yang dinisbatkan nanti kepadanya Junaidi. Ya. Padahal Syekh ini bagus. Ya, dia ini orang yang mengikuti Quran dan Sunnah. Orang-orang Sufiyah memang begitu, suka mengklaim Syekh-syekh soleh sebagai syekh mereka. Kayak Abdul Qadir Jalani, Syekh Junaid ini diklaim sebagai mereka. Karena kalau mereka mau mengklaim syekh asli mereka, semisal Ibnu Arabi, Al-Bustami, kan itu orang-orang murtadun, Al-Farabi, nah, mereka nanti bingung, ya, kehilangan sosok yang bisa menjual begitu, bisa menjual. Nah, maka mereka gunakan masyikh ahli sunnah. Syekh Junaidi mengatakan, ilmu nahada muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Tuh lihat ucapannya, benar enggak? Ilmu kita ini muqayyad, terikat dengan Quran dan sunnah. Faman lam yaqra al Qur'ana wa yaktub al haditha, siapa yang tidak membaca Quran, tidak menulis hadis, la yasluhu lahu ayyatakallama fi ilmina, tidak layak bagi dia untuk membicarakan tentang ilmu kita ini. Aqala la yuqtada bih, maka dia tidak patut diikuti, tak patut untuk diikuti. Ya, barakallahu fikum. Di Al-Hamawiyah Al-Kubra, Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, Syekhul Islam beberapa kali mengutip kalam dari imam-imam tasawuf, yang di situ imam tasawuf seperti ini menyatakan bahwasanya Allah tinggi di atas ars, beristiwa di atas ars. Nah, ini, ya, sufi yang salafi. Nah, ya, lihat tuh imam sufi yang seperti ini. Ya, ini yang diklaim sebagai imam sufi, padahal mereka adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, barakallahu fik. Aimatul ibad zuhad, ya. Taib. Yang orang-orang sufi menjadikan Syekh Abdul Qasim Al-Junaid ini sebagai imam mereka. Ada tidak demikian. Dia menyatakan ilmuna tadi apa? Muqayyadun, marbutun bil kitab was sunnah. Ya. Taib. Maka siapa yang tidak mencocokkan dengan Quran dan Sunnah, maka bukan dari thariqah kita. Ini yang dikatakan oleh beliau. Sama seperti pengakuan orang-orang sufi terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. La yuqtada bih, tidak boleh diteladani. Wa qala Abu Utsman An-Naisaburi. Berkata Abu Utsman An-Naisaburi. Ya. Beliau menyatakan, lihat ini. Kalimatnya bagus lagi. Ya. Man ammara sunnata ala nafsih qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menjadikan Quran dan Sunnah, ya, sebagai pemimpin, baik dalam ucapannya atau perbuatannya, maka dia akan berbicara dengan hikmah. Subhanallah. Ya. Wa man ammara al-hawa 'ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Nah, barang siapa sebaliknya yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dalam tutur katanya, perbuatannya, maka dia akan menuturkan kalimat-kalimat bid'ah. Karena Allah Ta'ala berfirman fi kalamil khadim, ya. Lian Allah Ta'ala yaqul fi kalamil khadim, ya. Fi kalamil khadim wa in tuti'uhu tahtadu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam kalam yang qadim, ya. Kalau di antum ada gak kalam qadim? Ada. Ya. Ada yang menyatakan ini la tujad fi kalam Syekh Abu Usman. Ya. Baik. Dan di cetakan yang lain seingat saya Syekhul Islam tidak membawakan kalam qadim ini. Ya. Nah, ini menunjukkan fi kalam qadim ini ada sesuatu yang janggal. Ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya. Dan jika kalian mentaati, ya, mentaati beliau, mentaati Rasul, maka kalian dapat petunjuk, subhanallah. Ya, jika kalian mentaati beliau, mentaati Rasul, maka kalian dapat petunjuk. Ya. Ini perhatikan. Ya. Perhatikan demikian, ini ucapan yang terlontar dari Imam Ahli Sunnah, bukan Imam Sufi. Ya, namun orang-orang Sufi mengklaim, ya, mengklaim ini kalam qadim ini golat, ya. Karena kalau diucapkan kalam qadim ini malah selaras dengan thariqah Asy'ariyah. Ya. Karena kata mereka Al-Qur'an itu tuh muhdats laisa bil qadim. Apa? Ya, karena yang namanya Al-Qur'an itu muhdats. Muhdas tahu, muhdas itu yang Allah adakan. Allah Ta'ala berfirman, ma yatihim min zikri min rabbihim muhdas illa istama'u wa hum yal'abu. Muhdas min rabbihim muhdasin illa istama'u wa hum yal'abu. Tidaklah datang kepada mereka firman Rabb mereka yang muhdasin, yang baru diadakan saat itu, ya, illa istama'uhu wahum yal'abu. Ya, melainkan mereka mendengarnya dan mereka main-main. Nah, ini orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, jadi Quran itu muhdats maknanya apa? Hadis nuzul min rabbih. Ya. Kejadiannya itu turunnya itu dari Allah pada masa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah berfirman dengan Al-Qur'an didengar oleh Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Asy'ariyah berpendapat yang namanya kalam itu cuman satu azali aja. Ya, maka kalamullah mau Quran, mau firman Allah di akhirat nanti itu kalam qadim. Ya, itu kalam qadim. Makanya ini dari akidah Asy'ariyah. Ini tidak tepat. Baik, berikutnya, fadhal dibaca Panji. Kullu wajidin la yashhadu lahu al-kitabu wa sunnatu wa huwa babidun wa kathiru minan nasi man yaqbalu fi jiratan mawkidi fa yadunu fi syaksin annahu waliyyullahi fa yadunu anna waliyyullahi yaqbalu kullu ma yaqulu. Ya, kula, maf'ul. Itu yaqbalu apa yaqbalu? Yuqbalu minhu kullu, berarti kalau yuqbalu kullu naibul fa'il. Terus wa yusallamu ilaihi kullu ma yaf'alu wa in qala bil kitab wa sunnah wa yuwafiqu dhalika ash-shakhsu wa yukhalifu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu alladhi farata Allahu 'ala jami'i al-khalqi tasdiqahu fi ma akhbara wa ta'atahu fi ma amara wa ja'alahu al-fariqa baina awliyaihi wa a'da'ihi wa baina ahli jannati wa ahli an-nar wa baina su'ada'i wal ashqa'i faman tabi'a min awliyai allahi muttaqina wa ahli salihina wa man lam yatabi'hu kana min a'dadillahi al-khasirin al-mujrimin fatajurruhu mukhalafatul rasuli wa muwafaqatu dhalika al-shakhs awwalan ila bid'ati wa dalalati wa akhiran ila al-kufri wa nifaq fa yakunu lahu nasibun min qawli ta'ala wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan qalilan laqad adhallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazulan wa qawlihi ta'ala yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim bi'khayni min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Hasbuk Hai barakallahu fik. Nah. Kemudian waqala Abu Amr Ibnu Nuhaid Ibnu Nujaid, afwan bukan Ibnu Nuhaid, Ibnu Nujaid. Beliau adalah Ismail bin Nujaid bin Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Salim Ibnu Khalid. Ya. Biografinya ada di Tabaqat As-Sufiyah. Beliau menyatakan kullu wajdin la yashhadu lahu al-kitab wa sunnah fa huwa batilun. Setiap wajd. Wajd itu apa ya? Ya. Ada kan di bahasan sebelumnya kan yang nama-nama wali itu wajd, masih ingat enggak? Ya, di pembahasan sebelumnya. Setiap wajd. Ya, kalau bahasa kitanya intuisi. Ya, setiap wajib yang tidak memiliki dalil dari Quran dan Sunnah maka dia adalah batil. Ya, dia adalah batil. Ya, zauq itu perasaan. Ini zauq ini istilah sufi. Istilah sufi. Barakallahu fik. Semisal ucapan para syekh-syekh tarekat, ya, yang dia itu punya perasaan yang akan dijadikan dalil, nah, yang akan dia jadikan dalil. Nah ini untuk bertindak, untuk berucap, untuk meyakini. Nah wajib-wajib seperti ini, ya, yang tidak memiliki dalil landasan di Quran dan Sunnah maka itu adalah batil. Dia adalah zauq. Ini istilah sufi. Kemudian wa katsirun minan nas, balik lagi berarti sekarang ucapan Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala. Wa katsirun minan nas, banyak di antara manusia yang yaghlatu fi hadzal mawdhi, yang mereka keliru ya pada poin ini. Fayadhunnu fi syakhsin annahu waliyun lillah, dia menyangka bahwasanya seseorang itu adalah waliullah. Kemudian ketika dia sangka dia waliullah, orang gila sekalipun dia sangka itu waliullah, ya. Taib barakallahu fikum. Wayadhunnu annahu anna waliyullah yuqbalu minhu kullu ma yaqul. Ya. Kullu ma yaqul, dan dia menyangka bahwasanya waliullah itu diterima semua ucapannya. Uyusallam ilaihi kullu ma yaqulu. Ya. Uyusallam ilaihi kullu ma yaf'alu. Dan dia sangka bahwasanya setiap waliullah itu ya diterima semua petuahnya, diterima semua tindakannya. Udah yusallam. Nah, diterima, dia sangka begitu karena waliullah. Wa in khalaqal kitaba was sunnah. Nah, walaupun semua yang diucapkan, yang dilakukan oleh para wali tadi, yang disangka wali padahal palsu, itu menyelisih Quran dan Sunnah. Ya, fa yuwafiqu dzalika syakhs lahu. Ya. Sehingga dia pun mengikuti orang tersebut. Ya. Wa yukhalifu ma ba'atsa Allahu bihi rasulah. alladzi faradallahu ala jamil khalq tasdiqahu fima akhbar wa ta'atahu fima amar. Ya. Dan dia pun akhirnya melanggar, menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW yang Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk mengimani apa yang Rasul sampaikan, membenarkan apa yang Rasul kabarkan, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Wa ja'alahu al-fariqa baina awliyaihi wa a'daihi. Dan Allah menjadikan Rasul sebagai al-fariq, pembeda antara waliullah dan musuh-musuh Allah. Mengikuti Rasul, waliullah. Tidak mentaati Rasul, wali setan. Wa baina ahli jannati wal nar, Allah jadikan Rasul sebagai pembeda mana ahli nar, ahli jannah. Mengikuti Rasul, ahli jannah. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasul. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mentaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Ya. Wa baina su'ada'i wa asqiya, dan antara orang yang berbahagia yaitu yang mengikuti Rasul, wal asqiya, dan orang sengsara yaitu yang tidak mau mengikuti Rasul. Nah, ini kesalahan seperti ini sudah merebak di masyarakat. Ya. Ini termasuk di antara kekeliruan berpikir walinya orang gila sekalipun kerjanya milok-milok, enggak sholat, enggak apa, tetap diyakini itu wali, diterima ucapannya. Dia ngerokok telanjang aja ngerokok, enggak pakai baju, kayak celana pendek, rokok enggak putus-putus kayak kereta api. Setiap petuahnya diikuti, setiap apa yang dilakukan dibenarkan, Allah musta'an. Ya. Bahkan kita telah pelajari yang namanya orang gila itu ghairu mukallaf. Dia ibadah aja enggak diterima. Gimana mau jadi wali? Ya, ibadahnya enggak diterima. Sementara syarat wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Faman ittaba'ahu maka barang siapa yang mengikuti beliau, mengikuti Rasul, kana min auliyaillah, maka dia adalah waliullah, ya, almuttaqin, min auliyaillah, yang bertakwa. Wa jundihi almuflihin, maka dia adalah termasuk pasukan Allah, ya, dia tentara Allah yang beruntung. Wa ibadihi salihin, maka dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Wa man lam yattaba'hu, nah sekarang siapa yang tidak mengikuti Rasul, kana min a'da'illahil khasirin al mujrimin, berarti dia termasuk di antara musuh-musuh Allah yang merugi, yang mujrim, yang berdosa. Fatajurruhu mukhalafatuhu rasuli, maka penyelisihan dia terhadap Rasul itu akan menyeret dia muwafaqatuhu dzalik asy-syakhsa. Ya, maka penyelisihan dia kepada Rasul itu akan menyeret dia muwafaqah yang kedua apa ini? Wa muwafaqatuhu tadika, ya, dan apa namanya? Dan dia mencocoki orang tersebut yang diklaim sebagai wali. Ya. Dzalika syakhsa awalan ilal bid'ati, akan menyeret dia kepada bid'ah. Wa dhalal, kesesatan, wa akhiran, dan akhirnya berujung kepada apa? Ilal kufri wan nifaq, kepada kekafiran dan kemunafikan. Sudah meyakini sholat tidak wajib buat dia, sudah meyakini dia itu orang khas, Rasul itu untuk orang awam, nah, kafirlah dia. Ayy barakallahu fikum. Ini jebakan-jebakan syaitan. Ini terjadi demikian, akhirnya berujung kepada dia menjadi nifaq. Ya, awali kepada kesesatan, kepada bid'ah, ya, sehingga akhirnya berujung kepada kekufuran. Kemudian wa yakunu lahu nasibun, ya, orang tersebut pun dimasukkan ke dalam golongan dari firman Allah Ta'ala yauma ya'addu dhalimuna 'ala yadayhi, di mana pada hari ketika orang-orang zalim tersebut, ya, menggigit kedua tangannya, saking nyesel, kalau di dunia nyesel gigit jari, ini gigit dua tangan masuk ke mulut, ya, bukan gigit jari gini, ya, kalah gigit jari gitu kan, ini masuk kedua tangannya ke mulutnya, saking nyeselnya. Dia mengatakan yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya aku menjadikan Rasul ya, sebagai sabil, ya, mengambil jalan Rasul. Ya laitani, ya walaitani, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani anidzikri. Karena dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini Al-Qur'an, ba'da idja'ani, setelah Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu memang mengkhianati manusia. Allah musta'an. Ya. Nyesal ya. Nyesalnya juga luar biasa. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke neraka. Dan firman Allah yang lainnya, yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yaqulu ya laitani, mereka mengatakan, duhai kiranya ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Ya. Seandainya kami mentaati Allah, mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'ana sadatana. Wahai Rabb kami, kami telah mentaati dulu pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan para kibar kami. Nah, itu ya. Fa adalluna sabila. Mereka ternyata menyesatkan kami. Rabbana atihim. Ah, dia dendam dia. Lihat dia. Enggak senang dia kan akhirnya. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, berikanlah itu pemimpin-pemimpin kami itu adab yang double. Ya. Wal anhum, laknat dia ya Allah, laknan kabira, dengan laknat yang besar gara-gara dia nih. Ya. Saya jadi begini. Wa qawluhu ta'ala wa minan nas, di antara manusia mayattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan ya baik selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dia mencintainya seperti dia mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yara alladzina zalamu id yarawnal adzab, seandainya orang yang zalim tersebut yang menjadikan tandingan selain Allah sehingga dia mencintainya seperti mencintai Allah, dia melihat adab. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semuanya. Wa anallahu syadidul adab, Allah sangat keras adabnya. Ittabara alladzina tubi'u, dan ketika yang diikuti berlepas diri darinya, minal ladzina taba'u, dari orang yang mengikutinya. Wa ra'ul adab, ya, dan mereka melihat adab. Wa taqatta'at bihumul asbab, ini yang kemarin tafsirkan oleh Ibn Abbas, apa maksudnya al asbab al mawaddah, dan terputuslah kasih sayang selama ini yang terjalin di dunia, terputus di akhirat. Wa qala alladzina taba'u, dan yang mengikuti muqalidnya berkata, lau anna lana kurratan fa natabarra'a minhum kama natabarra'u minna. Seandainya kami memiliki chance untuk balik lagi ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi hasarat, penyesalan buat mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Baik, cukup. Subhanallah, bihamdik, syadaq.